بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دا إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk pada pembahasan tentang binaul Ka'bah, tentang pembangunan Ka'bah. Akhirnya mereka pun selesai membangun Ka'bah, akan tapi Ka'bah dibangun tidak sempurna. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, Anna Quraisyan qasarathumun nafaqah. Bahwasanya mereka tidak punya uang yang pas untuk bisa bangun Ka'bah secara sempurna di atas pondasi Nabi Ibrahim AS. Sehingga mereka bangun Ka'bah hanya separoh, kemudian sisanya mereka beri tanda yang dikenal sekarang dengan Hijr Ismail. Sebenarnya pondasi yang dipasang oleh Nabi Ibrahim itu panjang. Ka'bah itu sebenarnya panjang, sampai ke Hijr Ismail itu termasuk Ka'bah. Akan tapi tatkala uangnya orang-orang Quraisy cuma sedikit, maka mereka hanya bangun Ka'bah separoh, sisanya mereka kasih tanda dengan apa? Hijr Ismail. Dan ini dijelaskan oleh Nabi SAW, qasarathumun nafaqah. Karena uang mereka tidak ada, jadi mereka tidak bisa bangun secara sempurna di atas pondasi Nabi Ibrahim AS. Kenapa? Karena mereka bertekad tidak boleh ada dari hasil yang haram. Harus dari hasil yang suci dan bersih. Kita sedang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka bangun Ka'bah, akhirnya mereka selesai, tinggal peletakan Hajar Aswad kepada tempatnya. Belum mereka letakkan. Dan orang-orang Quraisy tatkala itu berbagai macam kabilah, mereka tahu bahwasanya meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya merupakan satu kemuliaan, sehingga mereka pun berebut-rebutan. Sebagian mereka mengatakan kami yang meletakkan Hajar Aswad, sebagian kabilah mengatakan kami yang meletakkan Hajar Aswad. Terus bertikai di antara mereka sampai-sampai hampir terjadi bunuh-bunuhan di antara mereka. Sampai di antara mereka ada yang bersumpah dengan meletakkan masukkan tangan mereka di darah, bahwasanya siap mati, yang penting kami yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Disebutkan oleh sebagian ahli sejarah bahwasanya mereka khilaf selama 3 hari. Sampai akhirnya ada salah seorang di antara mereka yang termasuk orang tua di antara mereka punya ide agar mereka tidak ribut. Kata mereka, bagaimana kalau kita menjadikan perkara kita ini, kita serahkan kepada orang yang pertama kali masuk dalam Masjidil Haram. Akhirnya mereka setuju. Tatkala mereka menanti-nanti siapa yang pertama kali datang ke Masjidil Haram, ternyata yang pertama kali masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad masuk melalui Babu Safa. Maka mereka sepakat mengatakan atanal amin. Telah datang kepada kita orang yang amin, yang terpercaya, yang amanah. Orang yang jujur, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun akhirnya bermusyawarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan perselisihan mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam punya ide agar mereka tidak ribut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bentangkan kain. Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah, angkat bareng-bareng sama-sama supaya tidak ada yang ribut. Jadi masing-masing kabilah memegang ujung kain tersebut, maka mereka pun angkat bareng-bareng, mereka setuju dengan ide Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mengangkat Ka'bah, mengangkat Hajar Aswad, tatkala sudah tiba Hajar Aswad di tempatnya, maka yang letakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi mereka ridho dengan ide Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Inilah peristiwa yang sempat Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya beliau pernah ikut serta dalam pembangunan Ka'bah, yaitu 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul, yaitu tatkala umur beliau 35 tahun. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama bahwasanya orang-orang kafir Quraisy tatkala mereka di zaman jahiliyah, mereka memang melakukan maksiat. Mereka melakukan praktek riba. Orang-orang Quraisy melakukan praktek riba. Mereka juga melakukan hal-hal yang haram. Ada perzinahan. Ada juga kezaliman. Akan tapi tatkala mereka ingin bangun rumah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sadar bahwasanya tidak boleh kita bangun dengan harta yang haram. Tidak boleh dari hasil zina. Tidak boleh. Mereka tidak mau bangun rumah Allah dengan hasil zina. Dan mereka tidak mau bangun rumah Allah dengan hasil riba. Mereka tahu busuknya riba. Mereka tahu riba itu adalah perkara yang jelek, tidak baik. Namun sekarang yang kita sayangkan, sekarang riba jadi indah di sebagian orang. Bahkan sebagian orang bangga tatkala bekerja di tempat-tempat riba. Merasa keren, merasa hebat tatkala bisa kerja di tempat-tempat riba. Padahal dia adalah suatu dosa. Sebagaimana riba dosa, sebagaimana zina juga dosa, sebagaimana mencuri itu dosa. Bahkan riba termasuk dosa besar. Oleh karena orang-orang Quraisy dahulu tatkala mereka ingin bangun Ka'bah, mereka tidak mau dari hasil riba. Demikian juga tidak mau mereka bangun masjid dari hasil menzalimi orang lain. Tidak sebagaimana sebagian orang bangun masjid dengan bangga, dengan hasil korupsi dia bangun masjid. Dia merasa akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan hasil haram dia kemudian ingin bangun masjid, dia merasa hasil judi dia ingin bangun masjid, dia merasa dengan hasilnya tersebut akan mendapat kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain bisa kita ambil dari kisah ini, bahwasanya Ka'bah yang ada sekarang bentuknya sama seperti Ka'bah di zaman pembangunan orang-orang Quraisy dari sisi lebarnya, karena Ka'bah kita katakan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy tatkala mereka tidak punya uang maka mereka bangun Ka'bah separoh. Kemudian mereka meletakkan Hijr Ismail sebagai tanda bahwasanya ini adalah bagian Ka'bah. Karenanya ini rahasianya kenapa orang tatkala tawaf tidak boleh masuk di Hijr Ismail. Barang siapa yang tawaf masuk Hijr Ismail, tawafnya tidak sah. Kenapa? Karena dia belum keliling Ka'bah. Ka'bah masih sebelah sana lagi. Makanya tidak boleh seorang tawaf masuk Hijr Ismail. Barang siapa yang tawaf masuk Hijr Ismail, tawafnya tidak sah karena dia tidak mengelilingi Ka'bah. Ada bagian Ka'bah yang dia belum lewati. Maka seorang tatkala tawaf harus melewati Hijr Ismail. Kemudian rahasianya juga kenapa seorang tatkala tawaf yang diusap cuma dua, rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad. Karena dua rukun inilah rukun yang asli. Adapun yang sebelah sini belum selesai Ka'bahnya. Orang-orang Quraisy tidak punya uang untuk bangun rukun yang ujung sebelah kiri, hanya sebelah kanan rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad. Oleh karenanya Nabi SAW hanya menyentuh rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Tatkala Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu menyentuh empat-empatnya, ditegur oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Tegur bahwasanya Nabi SAW hanya menyentuh dua. Maka dia mengatakan, aku tidak ingin ada bagian rukun yang tidak disentuh, ditinggalkan. Maka Ibnu Abbas membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada teladan yang baik. Maka akhirnya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu hanya mengusap dua saja, rukun Yamani sama Hajar Aswad. Kemudian orang-orang Quraisy tatkala bangun Ka'bah, mereka tambah tingginya. Yang tadinya Ka'bah tingginya 9 azru, yaitu sekitar kira-kira 4 meter 4,5 meter. Mereka tambah 9 lagi, jadi 18 azru. Dibangun lebih tinggi. Kemudian pintunya mereka angkat tinggi. Pintu Ka'bah tidak lagi nempel di bawah tanah, tapi diangkat tinggi. Kenapa? Agar mereka bisa menghalangi. Pertama, mereka pasang pondasi supaya Ka'bah kuat tatkala terkena air atau terkena banjir, tidak cepat rusak. Pasang pondasi. Yang kedua, pintunya diangkat supaya tidak sembarang orang bisa masuk. Yang mau masuk harus minta izin dulu sama orang-orang Quraisy. Jadi mereka bisa melarang siapa saja dan mereka membolehkan siapa saja yang masuk. Oleh karenanya, pintu diangkat. Sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah besok kita lanjutkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.